ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا داود خفني كما تخاف السبع الضاري. Wahai Daud, takutlah kamu kepada aku sebagaimana takutnya kamu terhadap binatang buas. Kita semua tahu bahwa manusia ini takut daripada binatang buas, karena binatang buas tadi itu jika menyerang tidak ada ampun. Siapapun akan diterkam, dan jika sudah kena terkamannya, maka dia akan dicincang, dia akan dimakan. Sekalipun dia merengek-rengek, menangis-nangis, meminta tolong, dia tidak akan belas kasih, dia akan siap untuk menghabisi. Takutlah kamu kepada Allah sebagaimana itu. Ini hanya perumpamaan yang remeh. Sungguhnya Allah tidaklah bisa disamakan dengan binatang buas. Tetapi begitulah Allah, jika marah terhadap hambanya tidak ada ampun, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Allah akan meniadakan rahmatnya dan akan mengazab dengan azab yang pedih. Dalam arti Allah tidak merahmati lagi. Itu akan diperlakukan terhadap orang kafir dan orang munafik nanti di hari kiamat. Begitu juga bagaimana Allah ketika menurunkan azab ada di atas bumi. Bagaimana itu gempa, bagaimana itu tsunami, bagaimana itu banjir, bagaimana itu gunung meletus. Maka disitulah Allah membuktikan bahwa Allah maha bisa mematikan dan bisa menghancurkan dalam sekejap mata. Karena itu, takutlah kepada Allah. Melebihi kamu takut ketika di sekitar kamu itu banyak macan-macan dan serigala-serigala yang akan menerkam kamu. Yang tidak ada ampun jika menerkam kepada kamu. Begitu juga takutlah kepada Allah, di mana jika Allah marah kepada hambanya, jika Allah menurunkan azab kepada hambanya, tidak ada ampun. Akan dia merasakan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ketahuilah bahwa jika seseorang sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, perasaan takutnya bukan karena banyak dosa, perasaan takutnya bukan karena banyak kesalahan, tapi takutnya tadi itu karena memang dengan zat-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang jika menghadap kepada binatang buas, takutnya bukan karena kesalahannya terhadap itu binatang buas, bukan karena tidak memberi makan terhadap itu binatang buas, tapi takutnya karena memang binatang buas itu punya sifat yang sangat galak. Karena itu ketika turun ayat, alladzina yu'tuna ma ataw wa kuluhum wajilah, Allah memuji orang-orang yang selalu takut kepada Allah padahal dia sudah menjadi orang yang baik. Nabi ditanya, apakah orang itu masih tetap mencuri dan berzina ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Orang yang demikian itu banyak sholat, banyak zikir, banyak sedekah, tapi masih tetap takut. Takutnya adalah amalnya. Takut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah bukan karena kesalahan. Orang yang berbuat baik tetap harus takut kepada Allah. Kenapa? Jangan-jangan kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ikhlas. Karena ada ujub. Karena ada kesombongan dan seterusnya. Karena itu belajarlah takut kepada Allah bukan dari azab-Nya Allah. Belajarlah takut kepada Allah bukan karena nerakanya Allah, tapi takut kepada Allah pada zat-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Hina sekali kita takut dengan macan bukan karena kesalahan, tapi karena zat-Nya itu macan yang ganas, tapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang-kadang kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hendaknya manusia tadi itu tidak mengandalkan di hadapan Allah dengan nasabnya, dengan turunan dan kemuliaan nenek moyangnya. Apalagi dia mengandalkan dengan hartanya. Di sisi Allah bukan itu yang dinilai, tapi yang di sisi Allah adalah, yang dinilai adalah takwanya hambanya kepada Allah secara zahir maupun batin. Karena itu tidak benar kalau ada merasa dirinya turunan orang baik, dia bernilai baik di sisi Allah. Tidak benar kalau dia itu turunan orang berilmu pasti akan menjadi alim. Kalau dia itu turunan orang terhormat pasti menjadi orang terhormat. Siapapun orangnya, kalau tidak diberangi dengan takwa kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang tidak mulia di sisi Allah. Nasab baik pun tidak akan bisa mendukung kalau tidak dibarengi dengan takwa kepada Allah. Lihat bagaimana Abu Lahab nasabnya bagus sekali, bahkan menjadi paman Nabi, tapi bagaimana Abu Lahab tidak mendapatkan kemuliaan karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kekayaan yang sifatnya fitnah daripada dunia ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, jika Allah mengumpulkan manusia semuanya di hari kiamat, ada di padang mahsyar, maka ada satu pengumuman dan kumandang. Semua yang ada di mana-mana akan mendengarkan itu dengan satu suara. Enggak ada, oh yang dekat itu yang ada di muka lebih keras suaranya dibanding belakang. Semuanya satu suara. Suara tadi itu mengumandangkan, ya ayyuhan nas, wan ansattu lakum mundu khalaqtukum ila yaumikum hadza fa ansitu ilaikumul yaum. Wahai manusia, aku diamkan kamu mulai aku ciptakan kamu sampai hari ini, hari kebangkitan. Aku tidak menegur kamu dengan teguran ketika kamu banyak bersalah dalam kehidupan kamu. Aku diamkan kamu apapun yang kamu berbuat. Sekarang kamu diam dan dengarkan suara-suara ini semuanya. Innama hiya a'malukum turaddu alaikum. Wahai manusia, sekarang yang kamu terima ini sebenarnya amal-amal kamu yang telah kamu kerjakan di atas dunia. Sekarang dikembalikan akibatnya kepada kamu. Tidak dikurangi. Ya ayuhan nas, inni gaja'altu nasaban wa ja'altum nasaban. Fawadaktum nasabi wa rafa'tum nasabakum. Kultu inna akramakum indallahi atqakum wa abaitum illa antakulu fulan bin fulan. Wa fulan aghna min fulan. Fal yauma adha'u nasabakum wa arfa'u nasabi. Manusia, aku Allah membuat nasab. Kamu juga membuat nasab. Nasab yang mulia di sisiku, kata Allah, yang paling bertakwa. Tapi kamu menganggap nasab turunan itu adalah lebih mulia. Kamu menyatakan datukku, nenek moyangku, bapakku, ada nasab jabatan dan harta. Fulan lebih kaya, fulan lebih pangkat, tapi aku yang nilai siapa yang lebih takwa. Kamu rendahkan nasabku, kata Allah, tapi kamu menjunjung tinggi nasabnya kamu. Kamu hargai orang yang lebih bagus nasab turunannya, sekalipun tidak takwa kepada Allah. Kamu hargai jabatan yang lebih tinggi daripada kamu, sekalipun tidak takwa kepada Allah. Kamu hargai harta yang lebih banyak di antara kamu, sekalipun tidak takwa kepada Allah. Hari ini, aku akan hinakan nasabnya kamu semuanya, dan aku angkat nasabku. Aku akan mengangkat siapapun yang bertakwa kepada Allah nasabnya. Kedudukannya rendah di atas dunia, hina di hadapan kamu, lebih sedikit hartanya di antara kamu, turunan orang biasa. Aku angkat sekarang karena punya nasab di sisiku adalah paling takwa kepada aku, kepada Allah. nasabnya kamu tidak berlaku di hari kiamat. Hartanya kamu tidak berlaku nanti di hari kiamat. Akhirnya Allah mengumumkan, siapa yang bertakwa, bangun. Siapa bertakwa, berkumpul. Bangunlah mereka berkumpul menjadi satu dan mereka dimasuk ke surga tanpa hisab. Sedangkan orang yang bangga cuma nasabnya, dihisab lagi. Orang yang bangga dengan hartanya, dihisab. Orang yang bangga dengan jabatannya, dihisab. Orang yang enggak punya nasab, orang yang enggak punya jabatan, orang yang enggak punya harta, tapi dia bertakwa, masuk surga tanpa hisab. Karena itu jangan sombong dengan itu semuanya. Tanpa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun kamu harus takut. Jangan karena nenek moyangnya orang soleh, enggak takut. Jangan karena kalau jabatannya tinggi, enggak takut. Jangan kalau hartanya banyak, enggak takut. Jadilah orang yang selalu takut, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kamu akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Balighil qawam anni ahwa sirahu. أثرهم أنهم ينظرون أني مرقب نظرهم ساهم ستاك فيهم عني وأخذ لي خبرهم وانبساتي إذا حاك في المجالس ذكرهم ربي سلي بهم وانزل بقلبي مترهم ألا يحيا وتشرى فيه منهم قمرهم يا جتني من جناني قرب حالي ثمرهم ليتني حضر معهم في الدياجيت ثمرهم في محاضر بها نال المنى من حضرهم جود المهيمين في المواهب غامرهم جود من بعد تخريب المباني عمرهم عمرهم عمرهم بصيرة والدقى في صورهم جل من قد خلقهم جل من قد فترهم بالله انشر حديثا حين حرام بيستنا بهم تنفى علينا خمرهم حبذ حجهم يا حبذ مؤتمرهم حبذ فيه تهجدهم موائد سحرهم هؤلاء مقصديا قالب الغر ذرهم ادع ربك عسايا من نظرهم يا أمر الله خربك مثل ما قد عمرهم والصلاة على من بي قد الله وترهم والصلاة على من به قد الله وترهم وترهم وترهم اللهم صل على صلاة لا تعني مخلوقات إلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذكرت وذكرت ذاكرون وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر غافلون ربنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وكرباتنا في ديننا على الهدى وذكر ربنا وحكم لما ترضي قولا نبيعا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذنا اتياه لما بالخير ونقبى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون وارضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرما ستر وصلاة الله توشى المصطفى من يلحق دعانا والوفاء بكتاب بيننا نسى الشفاء وعلى الآل بكتاب من شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة فاتح إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمد بن عيسى بن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم إلى أهل بيت رسول الله النبي علي أبعد الغير من أخوان وإذن علي محمد مالكو إلى مغلق كان العبيب عبد الرحمن السجاء ووشر وقرأ وبكر سبحان وعلي عبد الرحمن محمد كمدين قدني ملاح عبد الله ورسول أكبر وابن أكبر عدم ومال محبار عبد الله عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن ثم إلى روح من شيخان محمد مولاي محمد مولا عيدي فإن الله هو شيخ بكر بن سالم أخي عبد بن سالم عبد الرحمن محمد مولا على شيخ يوسف بن عبد الحسن بن عمر ومجد عباس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خليل بن عبد الله براس الشيخ سعيد عمودي محمد بن مشي عمر بن مخلة ثم إلى رب ربانة الشيخ عبد الباس الديلاني ثم إلى إشهاد الحباب ثم إلى الحداد عائمة المستيدين فسر وحدهم وبقاء والعلماء العامين والإطراف الأجمعين ثم إلى حجة الإسلام بحافظ محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الحجب أحمد بن عاشد رحمة الوليد أحمد بن عمر بن دوال ثم إلى روح أحمد بن زين وسميت عبد الله بن صالح عبد الله بن عمر بن عمر بن يحيى علي بن عبد الله الشقاق ثم إلى روح عمر بن طه الصافي ثم إلى روح حبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس بن جدماري علي بن محمد بن حسين الحوشي ثم إلى أرواح أولياء التسعة وأولياء البلدة الحبيب بن صالح بن محمد بن سالم وعلي بن سجل جميع إخواني محمد بن رحمن وحسين عبد البدر الشيخ أبناء السجل السجل وأصولهم وفروعهم ثم إلى أحد جعفر السجل وأولاد حسين الشيخ أحمد عبد الله طلحة وأزواج الأمجاد وحبي أجمعين ثم إلى عبد الله الحجار ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب أهلي بن سالم الحامد وابنه ثم أحمد بن هادي ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن حسين السجاب وإخواني أحمد وعلي حسين وعبد الله بن عمر محمد السجاب وابن عبد القادر ثم إلى أحمد بن علي السجاب ثم إلى عبد الله بن شيخ السجاب ثم إلى أرواح من عم حضر في هذا المجلس الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السجاب محمد شيخ الدين الحبيب ثم إلى روح الحبيب إبراهيم بن عبد الله السجاب ثم عبد الله بن حسن المحسن محمد بن علي العدلون الحبيب طاوي ثم الشيخ زين الدوياني ثم إلى روح الحبيب ثم إلى الشيخ مرغابي ثم إلى روح والدينا والدكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين شهدوا الدنيا وشرفها وأن ولد غشاهم ورحمهم ورزقهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الوارزون وإياكم محبتهم وتخلوا في أخلاقهم لسيب زيهم ولا يحيون بركاتهم ويحيون يوم القيامة في زمرتهم مع النبيين والصديقين والصالحين وأحفظنا وأحفظ أولادنا من جميع الشرور والفتر والمحن وأفضل المطن وجعلنا وإياكم من صالح عباده وعلى أهل الدنيا كنا صالحا وما نشرفنا وإنا ما تصدق صدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ونتقبل منا انك انت السماعي ونتوب عليه ونتوب ورحمه ورحمه يا ارحم الراحمين ومن يا خير الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله.